Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya barakallahu fikum dari kitab Mutaimah Al-Ajrumiyah yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf dikenal dengan Al-Hattab rahmatullah alaih. Setelah kita menyelesaikan tanda-tanda isim barakallahu fikum dan juga pengertian isim serta pengertian khafat, tanwin dan juga yang semisalnya yang insyaallah ta'ala sudah diketahui insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, sekarang kita masuk yang berikutnya. Tsanian alamatul fi'il. Yang kedua adalah tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqat wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nits as-sakinah. Fi'il itu diketahui atau dikenal dengan masuknya qattab nam kepadanya dan juga sin serta sawfa dan ta'u ta'nits as-sakinah. Namun sebelum kita menyebutkan atau menjelaskan satu persatu tanda-tanda fi'il barakallahu fikum, fi'il itu sendiri secara bahasa adalah na'am nafsul hadafi min qiyamin au qu'udin au nahihima. Kita lewati dulu ya. Jadi fi'il secara bahasa adalah perbuatan itu sendiri berupa duduk maupun berdiri atau yang semisalnya. Karena fi'il itu kan kata kerja istilahnya. Kalau isim kata benda. Nah, kata kerja itu bisa tadi terjadi pada waktu yang telah lampau atau yang sedang terjadi atau yang akan datang. Kan itu na'am barakallahu fikum. Nah, fi'il secara istilah na'am tidak jauh beda dengan pengertian isim, cuman bedanya di akhir saja, di akhir pengertian, yaitu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminah ats-tsalatsah itu aja. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, itu sebuah kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan punya keterkaitan dengan salah satu tiga waktu. Tiga waktu itu waktu yang nam telah lampau atau waktu yang sedang terjadi atau yang akan datang. Maaf misalnya ya. Oleh karena itu fi'il nanti atau kata kerja terbagi menjadi tiga. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Adapun fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Namun perintah tersebut terwujudkan atau diwujudkan setelah waktu pembicaraan. Paham ya? Jadi yang akan datang itu. Nah. Kita lihat barakallahu fikum kata beliau, wal fi'lu dan fi'il itu adapun mengenai faedah atau pengertian di bawah itu bisa dilihat sendiri nanti ya. Nah, barakallahu fikum, jadi fi'il itu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminah ats-tsalatsah. Mahum, itu pengertiannya bisa dilihat sendiri bahwa itu contohnya qama yaqumu qum. Qama yaqumu qum. Qama artinya telah berdiri. Jadi kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau berarti nah berdiri tersebut telah dilakukan di waktu yang telah lampau. Yaqumu sedang atau akan berdiri. Jadi yaqumu enggak bisa dipastikan ya. Maksudnya masih ada ihtimal sedang atau akan datang. Paham ya? Maksudnya sedang berdiri atau akan berdiri. Paham? Nah, kemudian kalau kum itu menunjukkan apa? Kata kerja yang menunjukkan perintah. Namun perintah tersebut akan terwujudkan setelah waktu pembicaraan. Maksudnya waktu yang akan datang. Paham? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang beliau sampaikan, yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-safinah. Nah, kita sebutkan satu persatu karena tidak perlu panjang lebar, teman kita ringkas saja. Qad ini, na'am barakallahu fikum, atau empat tanda ini, qad, sin, sawfa, ta'id, ta'nits, as-sakinah. Empat tanda itu ya, qad, sin, sawfa, ta'id, ta'nits, as-sakinah. Empat-empat ini dari sisi penggunaannya atau masuknya terbagi menjadi tiga. Ada yang masuk khusus pada fi'il madhi, ada yang masuk khusus pada fi'il mudhari, paham ya? Ada yang masuk boleh dua-duanya, maksudnya masuk pada mudhari' juga bisa, masuk pada fi'il madhi juga bisa. Yang masuk pada fi'il mudhari' khusus adalah sin dan sawfa. Paham ya? Kemudian yang masuk nam khusus pada fi'il madhi adalah ta'u ta'nits as-sakinah. Qamat, dakhalat, qatalat, kharajat. Paham? Nam, sin dan sawfa khusus pada fi'il mudhari'. Sawfa adhabu, sa'adhabu. Paham? Nam, adapun qad itu masuk pada dua-duanya. Nah, masuk pada fi'il mudhari' dan masuk pada fi'il madhi. Cuman maknanya beda ya. Kalau masuk pada fi'il madhi menunjukkan berapa makna? Apa itu? Ima tahqiq atau takrib. Ahsan tabarakallahu fikum. Nah, menunjukkan tahqiq itu artinya sungguh. Kalau takrib itu menunjukkan dalam waktu dekat. Paham ya? Seperti misalkan ada orang qomat ya, orang lagi nah barakallahu fikum melantunkan lafaz iqamah qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah artinya qad qarubat waqtu qiyamiha. Sungguh telah dekat waktu ditegakkannya salat. Salat sudah ditegakkan ya. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang mana sungguh banyak sekali qad jaa Zaidun. Sungguh Zaid telah datang. Mahum? Na'am. Kemudian qad ini kalau masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan berapa makna? Dua makna ya, Pak. Taklil dan taksir. Dan terkadang hatta walaupun masuk pada fi'il mudhari' kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan makna tahqiq ahsan tabarakallahu fikum. Na'am. Taklil dan taksir. Contohnya banyak sekali. Dan qad yang masuk pada fi'il mudhari' maknanya taklil, contohnya adalah qad yanjahu al-kasul. Qad yanjahu al-kasul artinya sedikit sekali orang yang malas itu berhasil. Tapi ada enggak? Na'am. Qad itu menunjukkan taklil. Qad yanjahu al-kasul. Al-kasul itu orang yang pemalas istilahnya. Nah, yang menunjukkan taksir apa contohnya? Banyak sekali. Qad yanjahu al-mujtahidu. Qad yanjahu al-mustahidu. Nah, contohnya itu dihafal ya. Dalam artian dipahami ya. Biar suatu ketika suruh menyebutkan contoh tahu. Qad yanjahu al-mustahidu. Sungguh orang yang barakallahu fikum bersungguh-sungguh itu berhasil. Atau betapa banyak orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Paham? Nah, kemudian qad walaupun masuk pada fi'il mudhari', namun terkadang menunjukkan mana tahqiq yaitu apabila na'am barakallahu fikum berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya qad ya'lamu Allah. Qad ya'lamu Allah artinya sungguh Allah Ta'ala mengetahui, tidak disifati dengan sedikit atau banyak. Benar-benar Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Mafhum salah ya? Qad ya'lamu Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha mengetahui. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Itu ketika qad masuk pada fi'il madhi dan masuk pada fi'il mudhari' sudah kita sebutkan rincian-rinciannya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya nam sin. Adapun sin nam dan saufa, langsung kita baca langsung aja. Sin dan saufa itu sebenarnya nam perbedaannya itu sangat tipis sekali. Sin dan saufa perbedaannya itu sangat tipis sekali. Yaitu sin menunjukkan apa? Menunjukkan waktu nam barakallahu fikum yang akan datang namun dalam jangka dekat atau dalam jarak dekat. Paham ya? Kalau saufa juga menunjukkan waktu yang datang tapi dalam nah barakallahu fikum dalam waktu yang sangat jauh. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi sin saufa nam kilahuma yadullani ala istiqbal. Dua-duanya menunjukkan atas istiqbal. Kilahuma yadullani ala istiqbal. Kedua-duanya menunjukkan istiqbal waktu yang akan datang. Wa innamal farqu bainahuma, hanya saja perbedaan antara keduanya atau antara sin dan saufa barakallahu fikum annasin yadullu ala al-mustaqbal qarib wa sawfa yadullu ala al-mustaqbal ba'id. Artinya apa artinya? Artinya sin itu adalah harfu tanfis yang menunjukkan akan waktu yang akan datang dalam waktu dekat. Paham ya? Adapun sawfa adalah harfu tasrif, taswif yang menunjukkan waktu yang akan datang dalam waktu jauh. Paham bedanya? Naam. Karena di sini ada kaidah yang perlu diperhatikan dan dulu pernah kami jelaskan juga. Kaidahnya apa kaidahnya itu? Adunu. Ahsan tabarakallahu fikum. Ziyadatul harfi tadunu ala ziyadatil masafah. Naam. Bertambahnya huruf maka betul bertambah pula apa menunjukkan bahwasanya bertambah pula jaraknya. Sekarang sin satu huruf saja kan? Saufa berapa huruf? Tiga huruf. Oleh karena itu saufa jaraknya lebih jauh daripada sin. Mudah soalnya dipahami ya. Naam. Adapun kedua-duanya sama-sama masuk pada fi'il mudhari' saja. Tidak masuk pada fi'il amr, tidak masuk pada fi'il madhi. Mafhum? Naam barakallahu fikum. Kemudian ta'ut ta'nits as-sakinah. Nah, ini sudah kami jelaskan berkali-kali, tidak perlu kita bahas panjang lebar. Intinya ta'ut ta'nits as-sakinah, beliau mengikat ucapan beliau dengan as-sakinah yuta'at ta'nits yang sukun itu untuk mengeluarkan apa? Nam, untuk mengeluarkan ta'ut ta'nits al-mutaharrikah. Kenapa? Dikarenakan tau tanis al-mutaharrika laisat min alamatil fi'il. Bukan termasuk tanda fi'il, mafhum. Wa innama hiya min alamatil al-ism al-mu'annas. Hanya saja dia termasuk tanda isim yang mu'annas. Paham ya? Syajaratun, ya kan? Kemudian madrasatun, muslimatun. Nah, tak tanis itu apa? Tak tanis, na'am, tak tanis, tapi mutaharrika atau sakinah? Mutaharrika. Oleh karena itu, tau ta'nis yang diinginkan di sini yang sebagai tanda fi'il madhi yang khusus masuk pada fi'il madhi saja adalah tau ta'nis as-sakinah. Walidhalika qayyada al-mu'allifu rahmatullahi alaih qawlahu bis-sakinah. Oleh karena itu mu'allif mengikat ucapannya dengan apa? Dengan as-sakinah. Jadi tau ta'nis as-sakinah na'am barakallahu fikum hiyal lati takunu alamatan al-fi'il madhi. Mahfum? Nah, jadi tau ta'nis as-sakinah itulah yang menjadi tanda fi'il untuk madhi. Fi'il madhi, mahfum? Naam, qala, jadi qalat. Mahfum salah ya? Naam, qama, qamat. Darasa, darasat. Jalasa, jalasat. Mahfum? Naam, barakallahu fikum. Idan, at-taqyid fi hadal mawdi' muhimun jiddan. Ikatan di sini, naam, barakallahu fikum, dalam artian disebutan ta'ut tanis as-sakinana penyebutan nam zikru sakinah fi hadzal mawdhi' muhimun jiddan. Penyebutan sakinah pada tempat ini sangat penting sekali. Limadha barakallahu fikum li ikhraji ta'i ta'nits al-mutaharrikah, untuk mengeluarkan ta'u ta'nits al-mutaharrikah. Naam, karena ta'u ta'nits al-mutaharrikah laisat min alamatil fi'l. Karena ta'u ta'nits yang berharakat itu walaupun menunjukkan muannas tapi bukan menunjukkan apa? Bukan tanda fi'il. Paham? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Jadi khulasahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, untuk masalah tanda-tanda fi'il mafhum insyaallah ya, enggak ada soal ya. Pengertian fi'il lughatan istilahan mafhum. Naam. Berikutnya, qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi anwa'ul fi'li wa 'anwa'ul fi'li wal 'alamatu allati tumayyizu al-af'al ba'daha 'an ba'd. Ini bab ini tentunya peletakannya diletakkan oleh Syekh Malik Al-Mahdari wafaqahullah. Paham ya? Kalau matanya setelahnya itu matanya. Amin ya. Jadi bab-bab yang baru ini, yang besar, tulisannya besar ini, na'am barakallahu fikum, yang meletakkan adalah na'am pemberi catatan kaki al-mu'allif, yaitu Asy-Syaikh Malik Al-Mahdari waffaqahullah. Mohon insyaallah ya. Na'am. Beliau termasuk salah satu pengajar Ahlussunnah wal Jamaah di Darul Hadis Bid-Dammaj, terutama bidang beliau fannya adalah dalam masalah nahwu. Na'am, dan beliau juga pengarang apa? Al-Mumti'. Al-Mumti' Syarah Jurumiyah itu yang marang juga beliau ini. Na'am. Barakallahu fikum, dan tentunya kami pribadi barakallahu fikum istilahnya pernahlah kenal akrab dan dekat sama beliau, karena beliau waktu itu ketika nah barakallahu fikum hendak mengeluarkan kitab ini atau ketika beliau istilah menjadi catatan kaki ini, beliau juga sering ke maktabah perpustakaan dan kadang beliau minta bantuan untuk bantu ngecekan dan misalnya walhamdulillah. Naam, beliau termasuk dari kalangan masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Naam. Kita lihat sini, anwa'ul fi'li wal 'alamatul lati tumayyizu al af'ala ba'daha 'an ba'din. Jenis-jenis fi'il dan tanda-tanda yang membedakan fi'il-fi'il tersebut sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Jadi, na'am barakallahu fikum, di sini ada pembagian fi'il. Jadi fi'il terbagi menjadi 6 3 sebagaimana nanti akan kita lewati, na'am barakallahu fikum. Dan tanda-tanda fi'il juga ada. Tanda-tanda fi'il juga ada, na'am barakallahu fikum. Kata beliau, wa huwa salah satu anwa. Nah, yang namanya fi'il itu terbagi menjadi tiga. Nanti sebelum kita sebutkan secara global dulu, fi'il terbagi menjadi tiga. Jadi kata kerja terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Naam, tiga kata kerja. Adapun fi'il madhi itu globalnya adalah enam kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah, yang mana perintah tersebut terwujudkan setelah waktu pembicaraan, maksudnya waktu yang akan datang. Naam barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini wa huwa thalathatu anwa', yang mana fi'il itu terbagi menjadi tiga jenis. Madin. Nah, sudah kita jelaskan di situ madin di situ bukan majrur ya, tapi marfu, karena aslinya adalah madiyun. Aslinya adalah apa? madiyun. Kemudian karena dhammah berat di atasnya, dibuang dhammahnya. Jadilah madin. Nah, di situ madin terjadi apa? Iltiqa sakenain. Bertemunya dua sukun. Akhirnya ya-nya dibuang jadi madin. Nun sukun itu hanya saja mengikuti akhiran sebuah isim itu ketika diucapkan saja. Adapun ketika penulisan, dibuang nunnya. Dicukupkan dengan mengulangi harokat madin. Naam barakallahu fikum. Itu asal usul daripada kata madin. Naam. Jadi madin itu bukan bukan majrur tapi marfu, aslinya madyun. Naam. Kata beliau madin wa yu'rafu bi ta'i ta'nits as-sakinah. Adapun pengertiannya bisa dilihat di bawah itu dalam catatan kaki, pengertian fi'il madhi. Kata beliau, al-fi'lul madhi huwa ma dalla 'ala hadatsin waqa'a fi az-zamanil madhi. Fi'il madhi itu adalah na'am barakallahu fikum, kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di waktu yang telah lampau. Terjadinya di waktu yang telah lampau. Contohnya, ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Ini tidak dikatakan sedang datang atau akan datang, tapi telah datang. Itu menunjukkan apa? Terjadinya di waktu yang telah lampau. Terjadinya di waktu yang telah lampau. Na'am barakallahu fikum. Tapi kenapa kalau dikatakan fi'il madhi, kata beliau, wa sumiya madiyan, al-mu'allik Syekh Malik al-Mahdhari wafaqahullah, kata beliau, wa sumiya madiyan bi'tibari zamanihi al-mustafad minhu. Dinamakan madi kenapa? Ditinjau dari waktunya, zamannya yang diambil faedah darinya. Maksudnya fi'il tersebut, kata kerja tersebut memberikan faedah bahwa waktu yang telah lampau. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fi. Kita lihat sini. Naam, kata beliau, wa yu'rafu bi ta'i ta'nits as-sakinah. Naam, dikenal, diketahui dengan ta'u ta'nits as-sakinah, karena ta'u ta'nits as-sakinah ini tanda yang khusus masuk pada fi'il madhi. Nahwu qamat wa qa'adat. Nah, qamat wa qa'adat, na'am barakallahu fikum, qamat wa qa'adat itu semula naam qama. Ini tuh mudzakkar. Qama Zaidun. Tapi nanti kalau yang berdiri itu adalah perempuan, ditambah tau tanis. Qomat. Nah ini namanya tau tanis as-sakinah. Naam. Qomat. Hindun. Naam. Qomat hindun. Nah, ini namanya tau tanis as-sakinah. Fat yang menunjukkan mu'anas di sukun. Apa salah ya? Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nahwu qomat wa qa'adat. Wa minhu termasuk fi'il madhi juga. Ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa 'alal asah. Perhatikan tuh, ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa 'alal asah, maksudnya termasuk fi'il madhi itu adalah ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa menurut pendapat yang paling benar, karena ini tidak ada dalam apa? Jurumiyah, ya enggak? Dalam jurumiyah enggak ada ini. Ini adanya dalam mutamimah. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan. Jadi yang sahih, ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa adalah apa? Adalah fi'il madhi. Karena sebagian mereka ada yang mengatakan huruf. Sebagian mereka ada yang mengatakan apa? Huruf. Namun yang rajih, pendapat yang sahih adalah ni'ma, bi'sa, laisa, asa, semuanya adalah apa? Ada fi'il madhi. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau fikum, kalau tanya, buktinya mana? Dalilnya mana bahwasanya dia fi'il madhi? Karena dia menerima dhamir. Karena dia nanti na'am barakallahu fikum, na'am yakbal ad-dhamir, menerima dhamir. Ni'mat bisa, bi'sat juga bisa. Paham ya? Kalau ni'mat bisa, kenapa dia dikatakan fi'il madhi? Karena dia menerima ta'u ta'nits as-sakinah. Ni'mat, bi'sat. Paham ya? Adapun laisa wa'asa, kenapa dia dikatakan fi'il madhi? Karena dia menerima dhamir dan juga menerima ta'u ta'nits as-sakinah. Laisat hindun misalkan, laisat hindun, asat fatimatu misalkan, mahum ngam. Kemudian yang kedua, karena laisa dan asa ini menerima dhamir, menerima dhamir. Contohnya laisu, laisu bitayyibin misalkan, laisu biqa'imin. Naam, asa juga menerima dhamir, asaitum, fahal asaitum, fahal asaitum. Paham salah ya? Jadi ni'ma wa bi'sa, pendapat yang sahih adalah fi'il madhi karena menerima ta'u ta'nits as-sakinah. Laisa wa asa juga pendapat yang sahih adalah fi'il madhi karena di samping menerima ta'u ta'nits as-sakinah juga menerima apa? Dhamir. Mahum ya? Naam. Barakallahu fikum, ucapan ala asoh itu perlu diperhatikan karena ala asoh menunjukkan di sana ada perselisihan. Ada perselisihan, cuman antum bisa lihat di bawah itu dalam catatan kaki, intinya khulasahnya semuanya itu adalah fi'il madhi dengan apa? Dengan dalil yang sudah kami sebutkan tadi. Karena kalau ni'ma sama bi'sa menerima ta'utanis as-sakinah, kalau laisa sama asa, di samping menerima ta'utanis as-sakinah, juga menerima dhamir. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Kemudian na'barakallahu fikum wa mudhari'un dan fi'il mudhari' wa yu'rafu bi dukhulil lam 'alaih. Fi'il mudhari' diketahui dengan masuknya lam. Karena lam ini enggak masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pula pada fi'il amr, masuknya hanya pada fi'il mudhari' saja. Nah, paham itu ya? Nahu lam yakum. Lam yakum. Artinya dia belum berdiri. Nanti mungkin dia akan berdiri itu. Nanti mungkin dia akan berdiri. Jadi fi'il mudhari' ini kalau dilihat dari maknanya adalah apa? Kata kerja yang menunjukkan waktu. Kata kerja yang menunjukkan apa? Sebuah kejadian yang terjadi di barakallahu fikum di waktu yang akan datang atau sedang terjadi. Maksudnya ya, jadi ada dua kemungkinan fi'il mudhari' itu memiliki apa? Menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sedang terjadi. Kemungkinan kedua apa? Akan terjadi. Yajlisu Muhammadun, berarti Muhammad sedang duduk atau akan duduk, kecuali kalau ditambahi dengan sin atau saufa. Saya jelisu Muhammadun, berarti apa? Muhammad akan duduk, sedang atau akan? Murni akan, karena sebabnya ada sin, ada sin atau tangfis. Maaf masalah ya. Nah, kata beliau wa mudhari'un, definisinya bisa dilihat di bawah itu, huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fil hal aw al istiqbal, yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi. Naam barakallahu fikum, yang terjadi apa? Fil hal, itu pada saat ini, awil istiqbal atau yang akan datang. Paham ya? Yang terjadi pada saat ini, sedang terjadi, awil istiqbal atau yang akan datang. Mafhum? Naam barakallahu fikum, itu mengenai fi'il mudhari'. Naam. Adapun mengenai naam tanda-tanda fi'il mudhari' yang lainnya, kemasukan huruf mudhari'ah, na'am barakallahu fikum, yang dikenal dengan na'anaitu atau na'ti atau atina, na'am atau na'aitu, itu semuanya insyaallah ta'ala kita na'am baca pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas fi'il terbagi menjadi tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Yang kita ambil saat ini adalah apa? Tanda-tanda fi'il secara globalnya, na'am barakallahu fikum, yaitu kemasukan qad, sin, saufa, ta'utanis as-sakinah. Adapun qad masuknya hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari' saja. Nah barakallahu fikum. Adapun saufa dan sin masuknya hanya pada fi'il mudhari' saja. Ta'utanis as-sakinah. Nah barakallahu fikum masuknya hanya fi'il madhi saja. Nah barakallahu fikum. Kemudian pengertian madhi, fi'il madhi, fi'il mudhari' sudah jelaskan sama beliau di sini dalam catatan kaki barakallahu fikum, tinggal diulang-ulang lagi. Nah barakallahu fikum, kesimpulannya yang tidak ada dalam matan jurumiyah diantaranya adalah ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa, yang mana pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa semuanya adalah fi'il madhi dengan dalil yang sudah kami sebutkan, diantaranya karena kemasukan ta'utan as-sakinah dan juga menerima apa? Dhamir. Mahum insyaAllah ya. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.